Kok kalau-kalau nih balapan motor. Eh, patek sih. Abang sih mak. Sono dewe. Angel. Biasane iki. Dolanan HP. Dolanan HP. Di sini berita-berita hoa kotok, hoa, hoa, hoa, hoa. Angel. Isi mak ora bali-bali. Lopo be wis Pak, jengkel kepruk iki. Eh. So. Dada. Kok wis lawat sadem kok ning ati. Kok disiram banyu es. Enak epok. Aja ora suara ge, jalo wis suara kopo. Wis sok pipi. Pipi. Batuk batuk iki sih. Iya dirici iki. Oh, enak opo? Aku kenapa jauh wajah sok ngalapin kuwi angel beti suk meyame nih dar subuh mati kelapa sampai oleh semen ya kaya delok YouTube delok HP sini berita hoak mau ini bener ngomongnya salah dong salah ngomongnya bener kepoponan HP ngel saya gigi nikmat temen ki lah kira nah majelis akhir kepoponan ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel majelis asli ya oke enak kan ayo jatuh karena mati kelapa ya orang kerasa ke Allah umum ganti ini lagu terbaru apa sih ini Asyair dah boleh ge suara boleh ge ayam iki. Oh nggih. Wes sak tenan ana.